Saya dari Banjar. Saya mau bertanya, kok doa mau wudu hanya bismillah, enggak sampai ar-rahim? Karena itulah yang disebutkan di dalam hadis. Ya. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Ya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah atasnya. Ya. Meskipun hadis ini dikhilafkan oleh para ulama, ya, akan kesahihan hadis ini, Imam Ahmad bahkan mengatakan la yathbutu fihi syai'. Tidak ada hadis yang sahih dalam ucapan bismillah ketika mulai berwudu. Namun sebagian ulama yang lain, dari banyaknya jalannya, sehingga menjadi hasan. Wallahu a'lam.